Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan Ulul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Najjar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Kita sudah masuk ya di bab yang kedua, babul aniyah, bab tentang alat-alat atau tempat-tempat air, ya tempat-tempat air. Di kitab Mutahharah. Sebelumnya pada pertemuan yang lewat, haramnya makan dan minum dari tempat yang terbuat dari emas dan perak. Berikutnya pembahasan tentang ya ini kulit, apabila dia itu disamak, yang disamak itu tahu kan? Ya, ya ini kulit, kemudian seperti kulit kambing, kemudian apa? Dikeringkan, kemudian dikasih bahan seperti garam atau alat-alat untuk menyamak itu, ya kemudian dikeringkan, kemudian dipakai, maka boleh. Ini yang dibahas. Bahkan kalau dia itu apa berupa dari daging yang dia itu atau hewan yang telah menjadi bangkai. Ya, dengan rincian disebutkan nanti. Qala rahmatullah. Ini berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullah. Hadis nomor 16. Ini hadis yang ketiga di sini. Wa an Ibnu Abbas dari sahabat Abdurrahman bin Abbas radhiyallahu anhu ma qala beliau mengatakan di sini buat semua lima muslim. Kalau Rasulullah berkata Rasulullah SAW, "Idza dubihal ihabu faqad tahura." Apabila disamak alih ihab, ihab ya yaitu kulit jild hayawan, kulitnya hewan-hewan. Faqad tahura, maka telah suci. Rajul muslim, semua lima muslim. Jelas ya kulit kalau sudah disamak maka menjadi suci. Wa indal arbah, dan disebutkan oleh yang empat, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i. Ayo ma'ihab dubiqo. Apapun dari kulit-kulit yang dia itu disamak. Nah, jelas. Kemudian kita baca hadis semuanya dulu. Hadis yang keempat ya, dalam bab ini yaitu nomor 17. Wan Salamah bin Mukhabbik, dari Salamah bin Mukhabbik. Radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan. Yang disebutkan ya di sini sahih. Walaupun ada rawi ya namanya John bin Qatadah majhul ya, tapi sebagian ulama mengetahuinya ya demikian. Demikian juga walaupun itu adalah dhaif, ada penguat hadis yang telah lewat. Ya, dari Salamah bin Mukhabbik radhiyallahu anhu qala bin mengatakan qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibagu juludil maitah tuhurha. Ya. Yani samakan dari kulit bangkai adalah penyuciannya. Nah, kalau dia itu sudah disamak, tadi sudah disebutkan ya, samak. Ya. Maka kulitnya bangkai ini menjadi suci. Sawi Ibnu Hibban, Sunan Ibnu Hibban. Jadi sudah kita sebutkan ya, ada penguatnya. Hadis Abdul bin Abbas yang telah lewat. Demikian juga hadis Aisyah sebagai Imam Nasa'i. Ya demikian. Kemudian berikutnya hadis yang ya kelembagaan yang melengkapi hadis nomor 5. Dan itu yang ke-18 di bab ini, ya di buku ini. Wan Maimunah radhiyallahu anha, dari Maimunah radhiyallahu anha. Ya di sini diperbincangkan oleh para ulama sebagian mengatakan dhaif. Ya demikian. Dan di situ ada Abdullah bin Malik bin Hudzafah dari ibunya Al-Aliyah bintu Subaik. Subaik. Ya. Keduanya majhul. Ya, demikian. Sebagian mengatakan ada penguatnya tapi ulama alam ya tidak mampu, terjadi perselisihan ya, ini tetap di sini dhaif. Dari Maimunah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, ya ini caranya untuk menyamak ini bagaimana supaya boleh dipakai. Qalat, beliau mengatakan marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyatin. Nabi SAW beliau melewati kambing. Ya juruna, yang mereka menyeretnya. Diseret karena bangkai. Ya. Waqala, maka Nabi SAW beliau mengatakan, "Law akhadtum ihabaha." Kalau kalian mengambil ihabnya, samakannya, kulitnya disamakan, bisa dimanfaatkan. Waqalu, maka mereka mengatakan, "Inna maitah." Sungguhnya dia bangkai, wahai Rasulullah. Sudah menjadi bangkai. Waqala, maka Nabi SAW beliau mengatakan, "Yutahiruha al-ma'u wal-qaradu." Ya, mensucikannya air dan qarat. Qarat itu apa? Sebutkan itu tanaman. Ya dia mirip wala alam yang kita lihat itu seperti pohon yang berduri, putri malu tapi besar sampai 3 meter, 4 meter seperti itu. Wala alam ya. Ya sebagian mengatakan dia bentuknya ya seperti pohon akasia yang punya apa ya, tapi dia mempunyai apa ya, duri. Ya demikian ini pohon yang dikenal di Arab ya, bisa kita ketahui itu. Yaitu disucikan dengan air dan korot. Kalau kita dengan garam kan itu. Garam atau bahan-bahan yang bisa digunakan untuk menyamak kulit itu. Al-Rajwa Abu Dawud wa Nasaih. Warkan Imam Abu Dawud demikian juga Nasaih. Hadis ini walalam dhaif. Tapi jelas ya, tentang masalah ini cara mensucikan, ya, cara menyamak hal tersebut tadi. Kulit tadi. Maka di sini ada ya permasalahan. Kesimpulannya adalah apa? Kalau kulit dia itu apa? Disamak, maka menjadi suci. Bisa digunakan untuk apa? Untuk duduk secara umum, kan demikian. Ini secara umum ya, karena ada beberapa yang dia itu tetap dia itu tidak boleh. Ya, demikian. Secara umum adalah demikian. Walaupun dia bangkai, walaupun dia sudah menjadi bangkai, bisa dimanfaatkan kulit tersebut. Maka di sini ada permasalahan dalam permasalahan ini. Apakah semua dari kulit-kulit boleh digunakan? Ya, adapun kalau bangkai sudah tadi hadis menyebutkan, walaupun bangkai Nabi SAW mengatakan ini manfaatkan saja demikian. Tapi apakah semua kulit disebutkan? Ulama kesimpulannya adalah semuanya kecuali anjing dan khinzir, babi. Karena ada ayat menyebutkan fa inna ridsun, sesungguhnya dia itu adalah najis. Ya demikian. Mengatakan ridsun diartikan dengan najis oleh sebagian ulama. Sudah, ini jelas. Ya demikian. Demikian juga sudah lewat tentang anjing. Ya, bahwa dia itu kalau menjilat maka dicuci 7 kali dan demikian. Walaupun sebagian mengatakan ya seperti Daud ad-Dhahiri ya mengatakan bahwa itu semuanya boleh ya karena tidak ada dalil yang mengkhususkan. Tapi ulama adalah demikian tadi kita sebutkan. Jadi semuanya boleh. Bahkan binatang-binatang buas, singa ya ataupun harimau ataupun yang lainnya umpamanya gajah walaupun menjadi bangkai dan demikian. Kemudian dengan apa dia itu menjadi samak tadi, menjadi suci? Tadi sudah kita sebutkan, apapun bisa dengan kusyuru ruman, kulitnya dari delima itu bisa ya demikian juga garam yang banyak kemudian dikeringkan kan itu. Yang penting bagian dalamnya itu apa? Sudah dalam keadaan kering. Jangan sampai kemudian diduduki di situ ada ya ini belatung dan sebagainya. Apakah disyaratkan dengan air? Hadisnya tadi kita sebutkan doi, ya, yang air dengan korot tadi kan. Jadi tidak disyaratkan. Dan hadis yang lain cukup yutari walma, cukup dengan apa disebutkan dengan hadis yaitu dibak, ya, disamak sudah itu cukup. Sebenarnya masyarakat dengan apa dengan air, tapi cukup apa dengan bahan-bahan tadi, walaupun tidak dicuci dengan air, ya demikian. La yustarat ghuslu bilma, tidak disyaratkan dicuci dengan air. Lalu bagaimana jual beli bangkai? Boleh enggak jual beli bangkai? Tidak boleh. Lalu bagaimana ini? Ya disebutkan kalau dia sudah menjadi apa? Sudah menjadi samak boleh dijual belikan. Ya demikian. Paham? Jadi kalau tidak mungkin Nabi mengizinkan sesuatu untuk dimanfaatkan kalau dia itu adalah sesuatu yang najis atau haram. Kan demikian. Ketika dia sudah suci, kemudian Nabi mengizinkan atau dimanfaatkan, ya walaupun dari bangkai menunjukkan jual belinya setelah dia itu menjadi suci adal boleh, ya demikian kesimpulannya. Ya, bahkan disebutkan oleh Munawwidh Rahimahullah ijma jual beli bangkai tidak boleh. Tapi kalau bangkai itu kemudian dimanfaatkan, dikeringkan, ya kulitnya tadi kemudian dijual boleh. Dan itu yang kita pernah bahas di dalam Sahih Bukhari juga baru saja lewat pembahasannya. Lalu bagaimana kalau kemudian dimakan kulitnya ini yang dari bangkai ya tidak boleh. Ya, tapi kalau kulitnya itu bukan dari bangkai, umpamanya umpamanya kulit kambing dibuat untuk tas umpamanya kemudian dimasak ya ketika dibuat itu dia tidak bangkai boleh. Kemudian disebutkan bagaimana memanfaatkan ya kulitnya dari binatang buas. Di situ ada hadis yang penting. Hadis wali Imam Tirmidzi Abu Dawud ya hadis yang sahih bahwa Nabi SAW beliau mengatakan nah ya disebutkan dari Nabi SAW menaha anib aniftirasi juludisiba wa anirukub alaiha. Ini penting ini. Ini beliau melarang, Nabi SAW melarang dari iftirash, yakni beralaskan menjadikan karpet kulit binatang buas dan menaiinya. Ya, ini jelas. Dari sini kalau digunakan binatang buas ini kulitnya singa dan yang lainnya itu, tadi kita katakan boleh ya. Kalau digunakan untuk karpet atau untuk dinaiki padanya, ya untuk alas untuk dinaiki enggak boleh. Ya demikian. Itu yang lainnya boleh. Ya kesimpulan adalah demikian. Hadis ini disebutkan oleh Usamah bin Umar, hadis Usamah bin Umar radhiyallahu anhu. Kemudian juga dibahas ya rambutnya, demikian juga kulitnya dari kambing, unta dan sebagainya itu kita sudah sebutkan adalah boleh. Kemudian juga dibahas tentang bagaimana tanduknya, boleh juga. Nah, karena itu apa? Terpisah dari badannya tersebut. Nah, demikian. Kemudian idom, tulangnya juga disebutkan dulu salafus saleh. Mereka menggunakan apa? Sisir dari apa? Dari idom, dari tulangnya gajah dan semisalnya. Ya, demikian disebutkan. Insyaallah di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.